bagaimana pengaturan keuangan dalam rumah tangga di mana suami PNS, istrinya PNS. Hak dan kewajiban suami dan istri bagaimana? Tidak ada berubah di situ. Bedanya apa? Milik istri, utuh miliknya istri. Enak kan, Bu? Miliknya abah suami buat nafkah. Jadi kalau ada suami mengizinkan istrinya kerja, itu semata-mata duit buat istri itu. Karena nafkah tanggung jawab suami. Tapi kalau ada istri, hitung-hitungan kelewatan tuh. Nah, masa hidup bersama mau hitungan. Memang begitu kaidahnya ibu-ibu tuh pinter di mana-mana. Bang, duitmu, duitku sendiri. Ah. Di sana ini kok betulnya di sini ini. Semoga bukan yang di sini tuh. Tidak, hidup bersama bukan karena hitung-hitungan. Hidup tuh yang indah, milik suami, milik istri ini. Ya. Sebab ada satu niat jelek. Nanti kalau saya cerai bagaimana? Loh, pengen cerai memangnya? Jangan dipikirin itu nanti. Yang penting hidup harus diladeni, dijalani dengan penuh keindahan. Kalau kebetulan suami enggak punya duit, istri punya duit, ini orang mulia. Enggak ada masalah. Barokah, pahalanya gede, 3 kali pangkat itu. Jadi urusan begitu, manajemennya tetap sama, tidak berubah. Mau dilebur jadi satu, boleh. Boleh, enggak ada masalah, penuh kerelaan. Bang, yuk tabung bareng. Mau haji, umroh, naik, bangun rumah, boleh. Enggak ada masalah. Jadi hak dan kewajiban tetap tidak berubah.